tak dapat terpejam bila malam merindukan. Aku pun demikian merasa bercumbu dengan bayangmu. Oh Dewana, oh Dewinta, jantungku berdebar, hatiku deg-deg ketika pertama memadu cinta. Ketika kau benamkan wajahmu di dadaku, kau katakan cinta dan sayang hanya untukku. Cintaku hanyalah untukmu, oh Dewinta juwitaku. Engkau satu pilihanku di antara seribu, oh Dewana, kau sayangku. Semoga cinta kita abadi, kau dan aku takkan lagi berpisah. Ketika kau benamkan wajahmu di dadaku, kau katakan cinta dan sayang cintaku hanyalah untukmu, oh Dewinta juwitaku. Engkau satu pilihanku di antara seribu, oh Dewana, kau sayang. Semoga cinta kita abadi, kau dan aku takkan lagi berpisah. Ketika kau benamkan wajahmu